suasana bergembira, semoga kedamaian menari di jari-jari. Lagukanlah nana nana, kebencian, tarian kehidupan, kasih sayang, cerahkan panca indera, laungkan kebebasan, ronggeng kemanusiaan.